padaku, kenapa kau lupakan diriku? Nyatanya kau menghilang tinggalkan aku. Mencari hinggalah diriku, mencari tak kutemukan jawab yang pasti. Begitu mudah bagimu kecewa, hatiku kecewa, merana diriku merana. Di saat hatiku berharap, namun kau campakkan cintaku. Kini kau datang ingin kembali, sedang kau tak pernah menyakiti. Jangan tutupi kesalahanmu dengan berjuta alasan yang sembuh. Sudahlah, jangan kau sangka. Jelas bagimu semua yang terjadi. Cintamu kini telah berlalu, biarkan ku cari penggantimu. Kesalahanmu dengan berjuta alasan yang sembuh. Kini kau datang ingin kembali, seakan kau tak pernah menyakiti. Jangan tutupi kesalahanmu dengan berjuta alasan yang sembuh. Kini kau datang. Terima kasih.